Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أيها الطلبة حفظكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita akan membaca salah satu mangdhumah atau bait-bait syair yang berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mangdhumah yang ditulis oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud yang kemudian disebut atau masyhur dengan istilah mangdhumah ha'iyah. Mangdhumah ha'iyah karena akhir daripada nazam-nazam tersebut huruf ha, sehingga disebut ha'iyah. Ya. Kalau akhirnya ra ya ra'iyah, ya. Akhirnya lam lamiyah, begitu. Istilahnya semacam itu. Nah, ini mangdhumah al-ha'iyah, al-mangdhumatul ha'iyah fi sunnah atau fi tamassuk bis sunnah. Ikhwani fi din rahimakumullah, ayyuhat talabah, alhamdulillah kita di ma'had Riyadhul Jannah. Antum kalau ingin mempelajari yang lebih dalam, ya tentunya perlu majelis yang cukup banyak sehingga bisa dipelajari dengan asatidah yang di sini, Ustaz Abdul Rahman Mubarak ataupun yang lain. Adapun kita pada kesempatan ini insyaallah akan mempelajari dengan singkat. Semoga di hari ini kita bisa menyelesaikan mangdhumah ini. Adapun penulis tadi kita sebutkan yaitu Abu Bakar Ibnu Abi Dawud, dikenal seperti ini. Nama beliau adalah Abdullah. Jadi Abdullah Ibnu Abi Dawud. Ya. Keduanya masyhur dengan kunyah, ya. Abu Dawud masyhur dengan kunyah. Ini juga putra beliau dikenal dengan kunyah Abu Bakar. Namanya tadi Abdullah. Jadi sama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya juga Abdullah, Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, Abu Dawud adalah penulis kitab Sunan Abi Dawud yang kita kenal sama-sama. Kita sebut dalam hadis misalnya rawahu Abu Dawud, ya ini. Abu Dawud As-Sijistani. Nama beliau adalah Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath. Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath. Ya, jadi kalau kita sebutkan dengan nama, penulis kitab ini adalah Abdullah ibn Sulaiman ibn Al-Ash'ath As-Sijistani. Ya. Abdullah ibnu Sulaiman ibnu Al-Ash'ath As-Sijistani. Namun tadi kita sebutkan lebih dikenal dengan kunyah, sehingga beliau adalah Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani. Beliau ibnu Abi Dawud, beliau juga seorang muhaddits, ya, sebagaimana ayahnya seorang muhaddits. Putra beliau seorang muhaddits yang besar, sama dalam arti bukan seorang talibul hadis yang biasa-biasa saja, tapi ulama dalam bidang hadis. Dan ini kita mengambil faedah bahwa seorang ulama terkadang juga lahir dari seorang ulama. Inilah pentingnya sebuah usrah keluarga yang ilmiah. Memang tidak selalu seperti itu. Ada juga seorang ulama yang anaknya tidak menjadi ulama. Namun banyak juga ulama yang anak-anak mereka juga menjadi ulama dan orang-orang saleh. Di antara mereka adalah ini, Abu Bakar ibni Abi Dawud. Beliau sejak umur kecil sudah diajak oleh orang tuanya duduk di majelis-majelis ilmu, majelis tahdits, penyampaian hadis. Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah dikatakan oleh sebagian ulama, bahkan ada yang lebih mengutamakan putranya daripada ayahnya. Artinya sebagian ulama lebih mengunggulkan Abu Bakar daripada ayahnya Abu Dawud. Hanya saja ini pendapat sebagian. Namun yang masyhur Abu Dawud ya jelas lebih utama, ya. Tentang sang putra Abu Bakar dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, al-imamu al-allamah al-hafidh شيخ بغداد وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. الذهبي dalam kitab Siyar Alam An-Nubala sampai menyebut bahwa beliau ini adalah imam al-allamah, orang yang sangat alim, al-hafidh, ya, al-hafidh, penghafal hadis. Syekh Baghdad, menjadi syekh di wilayah Baghdad, syekh dalam bidang hadis dan juga ilmu. Wa kana min buhuril ilm, beliau termasuk lautan-lautan ilmu, ya. Dan kita akan lihat nanti sebagian yang membuktikan tentang keilmuan beliau yang luas. Bihaitsu inna ba'dahum faddalahu 'ala abihi, sampai sebagian ulama lebih mengunggulkan Abu Bakar ibn Abi Dawud daripada ayahnya, yaitu Abu Dawud. Dan Abu Bakar ibn Abi Dawud punya beberapa karya walaupun tidak masyhur. Ada karya beliau yaitu Sunan juga, ya, ada Al-Masahif, ada Syari'atul Maqari, ada An-Nasikh wal Mansukh, ada Al-Ba'ats, dan beberapa yang lain, termasuk ini Mangdumah ini, ya, yang akhirnya menjadi semacam kitab, ya, walaupun sangat ringkas. Sebuah kisah disebutkan yang menunjukkan keunggulan beliau dalam bidang ilmu hadis. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan, سمعت أبا علي الحافظ سمعت ابن أبي داود يقول. Saya mendengar Abu Ali Al-Hafidh, dia mengatakan saya mendengar Ibn Abi Dawud pernah bercerita. حدثت من حفظي بأصبهان بستةٍ وثلاثين ألفاً. Ya, saya menyampaikan hadis min hifzi, dari hafalanku. di Asbahan, di daerah Asbahan. Berapa yang dia sampaikan dari hafalan beliau? Sittatun wa thalathuna alfan. Berapa? Sittatun wa thalathuna alfan. 36,000 hadis. Bukan 36 hadis. Arba'in Nawawiyah 42. Ini 36. Tapi ribu. Ya, 36,000 hadis. Kemudian beliau mengatakan alzamuni alwaham fiha fi sab'ati ahadits. Mereka ulama yang mendengar, para pendengar mengatakan aku salah 7 hadis. Ya. Dikatakan salah 7 hadis. Kalau kita sudah luar biasa, ya. Dengan jumlah sebesar itu, seandainya pun betul-betul salah 7 hadis, enggak seberapa. Ya, kecil sekali. Berapa persen itu? Dari 36,000. Nah, ternyata falaman saraftu, ketika saya pulang, dicek kembali, betulkah saya salah 7 hadis? Mereka mendengar mengatakan saya salah 7 hadis. Wajadtu fi kitabi khamsatan minha ala ma kuntu haddatsuhum bihi. Saya dapati 5 hadis seperti yang ada di kitab saya, seperti yang saya sampaikan, persis. Jadi dari 7 ini dicek kembali oleh beliau, yang 5 benar sesuai dengan yang beliau dapati di kitab. Berarti tinggal berapa? 2 hadis. Luar biasa. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, Al-Hafidh Al-Allamah Al-Imam min buhuril ilm. Ya, penghafal hadis, imam, sangat berilmu dan termasuk lautan ilmu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dikatakan oleh ulama yang lain, kana faqihan, beliau juga seorang faqih, ahli fikih, aliman hafizan. Kemudian ini kisah singkat beliau, hanya saja kemudian ternyata ada juga yang menjarah beliau, ya, artinya melemahkan beliau, ya. Dan ternyata di antara yang mengatakan lemah adalah ayahnya sendiri, Abu Dawud, ya. Sehingga juga yang lain yang berselisih dengan Abu Bakar bin Abi Dawud, yaitu Ibnu Sa'id, mengatakan cukup tentang Abu Bakar ini yang dikatakan ayahnya. Ya. Namun, ya, dengan kondisi Abu Bakar bin Abi Dawud yang seperti itu, akhirnya kita bertanya-tanya, betulkah sang ayah mendhaifkan? Ya. Sementara tadi dari 36,000 saja dari hafalan beliau hanya salah 2 setelah beliau teliti tadi, ya kan. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa sang ayah mengatakan kadzdzab, pendusta. Nah, akhirnya di sini perlu dikaji, betulkah seperti itu? Maka di sini Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, ya, wa amma kalamu abih fihi. Adapun ucapan sang ayah terhadap putranya Abu Bakar bin Abi Dawud, fala adri ish tabayyana lahu minhu. Adapun ucapan sang ayah, saya belum tahu apa sesungguhnya yang tampak bagi sang ayah itu. Saya mendengar Abdan mengatakan, sami'tu Abu Dawud yakul, saya mendengar Abu Dawud pernah mengatakan, minal bala anna Abdullah yatlubu al-qadha. Termasuk yang menjadi musibah menurut sang ayah, Abdullah ini, yani apa, ingin menjadi qadhi. Ya. Nah, mungkin ini sebab musababnya. Bukan dari sisi hafalan beliau, keimaman beliau, tapi sang ayah merasa kurang senang kalau Abdullah, yaitu Abu Bakar putra beliau, jadi qadhi. Karena bagi banyak ulama, seorang kalau sudah jadi qadhi, ini prestasi keilmuannya bisa menurun. Ya. Dan banyak qadhi yang dulunya muhaddits akhirnya jadi lemah hafalan. Ya. Dan ada kisah-kisah tersendiri dikumpulkan oleh para ulama sebagian kitab yang sampai diberi judul Akhbarul Qudhah. Kisah para qadhi. Sehingga tadi saya katakan beberapa ulama yang tadinya muhaddits ketika menjadi qadhi jadi lemah. Ya, taghayyar lamma waliyal qadha. Berubah hafalannya saat menjadi qadhi. Karena kita tahu qadhi ya, tiap hari ngurusi orang berselisih, ya kan? Lalu kapan murojaah ilmunya, kapan menyampaikan ilmu sudah hampir tidak ada waktu. Karenanya juga banyak ulama sampai lari ketika diminta untuk menjadi qadhi, seperti Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, ya, Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau lari ketika diminta untuk jadi qadhi. Enggak mau, bahkan sampai meninggal di tempat pengasingan beliau. Nah, jadi mungkin ini sebab musababnya kenapa sang ayah mengatakan begitu. Sehingga di sini hakikatnya bukan suatu jarah dari ayahnya kepada sang putra dari sisi hafalannya, keilmuannya, bukan. Ya, seolah-olah ya sang ayah menginginkan supaya putranya tidak usah jadi qadhi. Ya. Karenanya Adz-Dzahabi juga menyebutkan qultu la'alla qaul abihi fihi in shahha arada al-kadhib fi lahjatihi la fil hadis fa innahu hujjatun fima yanquluhu aw kana yakdhib wa yuwarri fi kalamihi. Jadi kata siapa Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, mungkin ucapan ayahnya itu kalau benar, nah in shahha, kalau memang benar sang ayah mengatakan dia kadzdzab, pendusta, ya kan? Dari sisi betulkah mengucapkan begitu masih perlu diteliti. Kalaupun benar, mungkin dalam ucapannya, bukan dalam hadis. Karena dalam hadis Abu Bakar bin Abi Dawud hujjah fima yanquluhu. Apa yang beliau nukilkan dari hadis itu hujjah, hafalannya sangat kuat. Ya, seperti yang tadi kita kisahkan. Jadi, au kana mungkin beliau kadang dalam bicara itu yuwari menggunakan tauriyah. Ya. Juga bukan kadzib artinya dusta, betul-betul dusta. Kadang menggunakan tauriyah. Nah, ini mungkin maksud daripada sang ayah. Ya. Jadi bukan artinya jarh terhadap putranya. Sehingga tetap Abu Bakar bin Abi Dawud adalah seorang alim yang besar dan seperti yang dikatakan Dzahabi tadi, al-imam al-allamah, ya, seorang imam, seorang yang sangat alim, al-hafid, seorang penghafal hadis, Syekhu Baghdad, ya, min buhuril ilm, Syekh di Baghdad, termasuk lautan ilmu. Ya, itu yang dikatakan Dzahabi rahimahullah taala. Bahkan sebagiannya lebih mengutamakannya daripada ayahnya, seperti tadi yang kita sebutkan. Baik, ini sekilas tentang Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullahu taala. Nah, yang akan kita baca ini adalah kitab karya beliau. Baik, kita akan masuk pada penjelasannya. Atau sebelumnya di sini sekedar untuk kita ketahui juga, beliau terlahir pada tahun 230 ya. Lahir pada tahun 230 Hijriah. 230 Hijriah. Kemudian meninggalnya 316 Hijriah. Ya, 316 Hijriah. Nah. Baik. Kita akan masuk pada manzumah beliau. Beliau katakan, qala rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ini bait yang pertama, ya. Artinya tamassak bihablillah. Berpegang teguhlah engkau bihablillah dengan tali Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan, janganlah engkau menjadi bid'i, pengikut bid'ah. La'allaka tuflihu, mudah-mudahan engkau dengan seperti ini tuflihu, akan sukses, akan beruntung. Nah, ini bait yang pertama yang berisi suatu wasiat, dan ini diambil dari ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama kata beliau, tamassak bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Nah, ini diambil dari ayat Al-Qur'an Al-Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, jami'an seluruh kalian. Ali Imran 103. Apa yang dimaksud dengan hablullah? Beberapa tafsir, ya, menyebutkan tentang makna hablullah, di antaranya adalah Al-Qur'an atau agama. Naam, tapi di sini mungkin cenderung kepada maksud Al-Qur'an, sehingga tamassak bihablillah yakni bil-Qur'an. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, yakni dengan Al-Qur'an. Wattabi'ul huda, dan ikutilah petunjuk. Ya. Petunjuk di sini secara bahasa al-huda yakni ya petunjuk, ya kan? Namun nampaknya beliau maksudkan dengan al-huda adalah sunnah, hadis Nabi SAW. Karena Nabi juga mengatakan wa khairul hadi hadiyu Muhammad, ya kan? Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad, tuntunan beliau, sunnah Nabi. Jadi seolah-olah di sini Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah mengatakan, ikuti Quran dan sunnah. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran was sunnah. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Ya. Adapun secara umum, petunjuk ya seperti kata ulama bisa bermakna apa? Al-bayan, keterangan, penjelasan. Ada pula yang bermakna taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini wallahu alam, yakni intinya adalah anjuran untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Dan Al-Qur'anul Karim serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya juga firman Allah Azza wa Jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya. Wa la taku bid'iyan. Dan jangan engkau menjadi bid'i, pengikut bid'ah. Ya, bid'iyan dari kata bid'ah, ya kan? Kemudian ini ada ya'un nisbah, bid'i, orang yang mengikuti bid'ah, jangan kamu jadi mereka. Nah, wasiat Nabi ini, wasiat beliau ini juga diambil dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis memperingatkan umat ini dari bid'ah. Di antaranya kata beliau, ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hatilah kalian daripada muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru, yakni dalam bab agama ini. Karena tiap-tiap muhdatsah, perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan tiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, Nabi mengatakan seperti itu. Jadi jangan mengikuti bid'ah. Maka kata Abu Bakar bin Abi Dawud, wala taku bid'iyan. Jangan kamu menjadi pengikut bid'ah. Nah, hadis Nabi tadi setelah di awalnya Nabi katakan apa? Alaikum bisunnati, pegangi sunnahku. Ya. Ittabi'i al-huda. Baik. La'allaka tuflihu. Mudah-mudahan engkau tuflihu, akan mendapat keberuntungan, kesuksesan. Nah, jelas. Ini buah daripada mengikuti Al-Quran dan sunnah dan tidak menjadi pengikut bid'ah. Dua hal ini yang itu sesungguhnya merupakan dua hal yang saling berkonsekuensi, ya. Orang yang mengikuti Quran dan sunnah betul-betul, ya, tidak akan menjadi bid'i, pengikut bid'ah, ya kan? Orang yang mengikuti bid'ah, ya, tidak betul-betul di dalam mengikuti sunnah. Ya, memang seperti itu. Karena bid'ah dan sunnah gak bisa ketemu. Dalam arti dua hal yang bertolak belakang. Tapi disayangkan ada saja yang mencampur, mengikuti sunnah di sebagiannya ditambah tambahan-tambahan bid'ah padanya. Sehingga seperti kata sebagian ulama, ada yang diistilahkan dengan bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Artinya sesuatu yang bid'ah ditempelkan kepada yang sunnah. Jadinya bid'ah idhafiyah. Nah, ini pencampur adukan. Padahal Allah sudah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Dengan cara seperti itu, seorang tidak mengikuti sunnah dengan sebenar-benarnya. Padahal Nabi sudah mengatakan apa? Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian Nabi katakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigiram sekuat-kuatnya. Nah, ini menunjukkan pegang yang kuat sunnah itu, ya. Konsekuensinya jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur, ya, tidak kuat dalam berpegang dengan sunnah. Ya. Nah, ketika seorang berpegang dengan kitabullah, sunnah Nabi, tidak menjadi pengikut bid'ah, maka buahnya pasti la'allaka tuflihu. Engkau akan menjadi orang yang beruntung. Nabi mengatakan dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan pada kalian dua hal, ya. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan keduanya. Jelas hadis Nabi menjamin apa? Menjamin hidayah bagi yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah dengan sungguh-sungguh. Ya. Juga dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan seterusnya. Ya. Ini buah dari orang yang mengikuti selain Al-Qur'an akan mendapatkan kesengsaraan. Ya. Kemudian disebutkan di sini, bait berikutnya, Atau sebelum itu tadi disebutkan bahwa jangan mengikuti bid'ah, ya. Perlu kita ingat sedikit tentang bid'ah, bahwa bid'ah ini adalah sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, ya. Di dalam kitab Al-I'tisam, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan apa? Bahwa bid'ah adalah tariqatun fid-dini mukhtara'atun. Ya, tariqatun fid-dini mukhtara'atun. Suatu cara, tariqah fid-din yang dijalani dalam agama. Mukhtara'atun, tapi itu dibuat-buat. Tudahi asy-syar'iyyah, dan menyerupai sesuatu yang syar'i. Ya, menyerupai sesuatu yang syar'i. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dan dimaksudkan dengan menjalani cara tersebut ziyadatu at-ta'abbud. Ya. Supaya lebih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang namanya bid'ah. Ya. Jelas tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Jelas tidak mengikuti Quran, tidak mengikuti hadis. Karena bid'ah adalah suatu cara yang dijalani dalam agama ini, yakni dianggap bagian darinya, tapi ini mukhtara'ah, buatan, bukan wahyu dari Allah, bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan wahyu dari Allah, bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tudahi syar'iyyah, menyerupai yang syar'i. Tapi itu bukan syar'i. Kenapa menyerupai syar'i? Misalnya ada cara-cara tertentu seperti ini dan seperti itu, ya. Baik dalam bacaan atau praktek. Ya, waktunya dibuat waktu-waktu tertentu. Nah, cara-cara seperti ini itu tudhahi syar'iyyah, dibuat seperti sesuatu yang syar'i. Dan orang ketika menjalaninya, ya biasanya ada unsur apa? Ada unsur ingin tambah pahala. Dan itulah kenyataan yang ada. Ketika orang-orang melakukan bid'ah-bid'ah, ya, itu yang mereka inginkan. Supaya lebih di dalam melakukan ibadah. Supaya pahala tambah dan seterusnya. Nah, inilah bid'ah. Dan Nabi sudah katakan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, maka tertolak. Ya, jadi kita tidak boleh mengikuti bid'ah, wala taku bid'iyyan. La'allaka tuftihu, mudah-mudahan dengan itu engkau beruntung. Kemudian berikutnya, bait syair berikutnya, wadin bi kitabillahi was-sunanillati atad 'ar-rasulillahi tanju wa tarbahu. Wadin bi kitabillahi was-sunanillati atad ar-rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan din, yakni ikuti, ya. Dana yadinu, ya kan? Diana, yakni ad-din, agama. Ya, kita mengikuti agama ini. Beragama, beragamalah engkau. Wadin bi kitabillah, dengan kitabullah, was-sunanillati, dan sunnah-sunnah yang atat, datang, ar-rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanju wa tarbahu, kamu akan selamat, wa tarbahu, dan kamu akan beruntung. Ya. Nah, wasiat kedua ini juga seolah-olah menguatkan wasiat pertama, ya, yaitu agar kita dalam beragama ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita dalam beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, ini menjadi sumber agama. Ini menjadi sumber agama. Agama Islam sumbernya adalah Al-Quran was Sunnah. Ya, As-Sunnah allati atat an Rasulillah. Sunnah yang datang dari Rasulullah. Jadi yang betul-betul datang dari Rasulullah berarti sunnah yang sahihah. Ya, sunnah yang sahih setelah diteliti oleh para ulama hadis dan terbukti bahwa itu adalah sunnah an Rasulullah, ya, artinya sunnah yang sahihah, maka itu menjadi landasan kita dalam beragama. Ya. Bagaimana dengan sumber-sumber agama yang lain? Misal disebutkan qiyas atau ijma'. Nah, sesungguhnya itu pun tidak keluar dari Al-Quran wal hadis. Ijma' kenapa dikatakan juga sebagai salah satu sumber dalam kita beragama? Ya. Nah, ini pembahasannya di bab usul fiqh. Apa landasannya? Sesungguhnya kita akan dapati juga di sana ada landasan dari Quran dan hadis. Tentunya setelah diketahui bahwa ijma' itu betul-betul ijma', maka ini menjadi salah satu sumber hukum. Qiyas begitu juga, ya, berdasarkan ayat maupun hadis bisa menjadi sumber hukum, hanya saja tentu qiyas yang sahih. Kalau qiyas yang batil, qiyas yang bertentangan dengan dalil, maka qiyas yang seperti itu tidak bisa dijadikan sumber di dalam mengamalkan agama. Nah, ini untuk perinciannya. Sekali lagi kembali ke penjelasan dalam kitab-kitab usul fiqh. Adapun apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, wa din bi kitabillahi was sunanillati atat ar-rasulillah tanju wa tarbahu, ini tentu didukung oleh dalil-dalil yang banyak dan sebagiannya telah kita sebutkan. Ya. Di antaranya juga Nabi SAW bersabda ala yushiku rajulun syab'an muttaki'un ala arikatihi yuhadithu bihadithin min hadithi fayakulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin ahlalnah wama wajadna fihi min haramin harramnah ala wa innama harrama rasulullah mithlu ma harramallah. Nah, hadith ini menunjukkan bahwa Nabi mengabarkan akan ada suatu kaum yang tidak mau menjadikan hadis Nabi sebagai hujjah. Dia beralasan seolah-olah bagus, kami hanya mengikuti Quran. Ma wajadna fi kitabillah, ya, ittaba'nahu. Yang ada dalam kitabullah kami ikuti. Ternyata maksudnya, kalau tidak ada dalam kitabullah, walaupun ada dalam sunnah Rasulullah, kami tidak ikuti. Nah, ini berbahaya. Kelompok ini kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah Quraniyun. Ya. Para pengikut Quran saja. Dan ini sesungguhnya tidak mengikuti Quran. Karena Al-Quran sendiri menyuruh kita mengikuti siapa? Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasulullah kepada kalian, ikuti. Yang Nabi melarang, berhentilah darinya. Jadi kalau orang yang mengikuti Quran betul-betul mengikuti Quran, dia harus juga mengikuti hadis Nabi. Kalau mengikuti Quran saja tanpa hadis Nabi, sesungguhnya dia juga tidak mengikuti Quran. Ya. Nah, ini kelompok Quraniyun. Atau orang-orang juga menyebut di kalangan kita dengan sebutan ingkaru sunnah, ya, kelompok ingkaru sunnah, kelompok orang-orang yang mengingkari sunnah. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau betul-betul semua sunnah dia tolak secara global, sunnah tidak bisa diterima. Ini oleh ulama dinilai sebagai kufur. Ya. Mereka dengan itu menjadi kufur. Jelas, karena dengan itu dia menolak hadis yang sekian banyak, dia menolak ayat Al-Qur'an disengaja atau tidak. Intinya justru tidak mengikuti Quran juga. Ya, makanya wadin bi kitabillahi wassunan. Beragamalah kamu dengan kitab Allah dan sunnah. Dua-duanya harus diikuti, jangan salah satunya. Dan Nabi juga mengatakan ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku ini diberi Quran dan yang bersama Quran, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasulullah seperti yang diharamkan Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Dengan kalian mengikuti Quran dan sunnah, tanju wa tarbahu, kalian akan selamat. Kalau tidak, berhati-hati. Allah mengatakan falyahdhari alladziina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. An tusibahum fitnah. Kalau nanti menimpa mereka fitnah, aw yusibahum 'adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Jadi ayat ini ancaman bagi yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah, kalau kalian mengikuti, maka tanju wa tarbahu, kalian akan selamat dan kalian akan beruntung. Karenanya dulu Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, ya, bahwa orang-orang, yakni para ulama dulu mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat perahu Nabi Nuh. Man ragibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang tidak mau menaikinya dia akan tenggelam. Nah, ibarat seperti itulah sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti sunnah, tanju wa tarbahu. Kalau tidak, la najah, ya, wala ribah. Tidak ada keuntungan dan tidak ada keselamatan. Nas'alullah salamah. Kemudian beliau mulai masuk di dalam perincian apa yang harus diikuti yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Dua bait pertama sifatnya global. Ikut Quran was sunnah, ya. Akibatnya tanju wa tarbahu, tuflihu. Sekarang apa yang di Quran, apa yang di sunnah? Di antaranya masalah pertama, akidah dan keyakinan tentang Al-Quran kalamullah. Bait yang ketiga beliau katakan waqul wairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Dan katakan ghayru makhluqin, bukan makhluk, kalamu malikina, kalam malik, ini maksudnya kalamullah azza wa jal, ya, nama daripada nama-nama Allah azza wa jal. Naam. Bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Bidzalik, dengan itu dana al-atqiya, yakni telah beragama dengannya al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, wa afsahu, dan mereka telah menegaskan, ya, atau menjelaskan. Baik, di sini kalamu malikina, al-malik huwal malik, wallahu jalla wa'ala huwal malik, Nah, ini keterangan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Jadi maksud daripada Al-Malik adalah Al-Malik yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun dengan sigah Al-Malik sebagai nama Allah, ya mungkin kita perlu cek ya. Ya, tapi kalau Al-Malik jelas itu tersebut dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Baik. Sehingga kembali kepada bait yang ketiga, beliau mengatakan wa kullu ghairu makhluqin kalamu malikina. Jangan katakan Al-Qur'an itu sebagai makhluk. Ya. Tapi katakanlah bukan makhluk, kalam malikina. Kalam Allah Azza wa Jal. Naam. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Para atqiya, orang-orang yang bertakwa, beragama dengan itu dan menjelaskan, menegaskan hal itu. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, ini salah satu masalah penting dalam bab akidah, yaitu meyakini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Meyakini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Dan ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini keyakinan yang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, firman Allah Subhanahu wa taala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma' kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah. Hatta yasma' kalamullah. Nah, supaya mendengar kalamullah, mendengar apa? Mendengar Al-Qur'an, ya kan? Ada orang musyrik minta perlindungan, ya sudah. Kita kasih jaminan perlindungan. Hidup mungkin di samping rumah kita, di komunitas muslimin. Muslimin membaca ayat-ayat Al-Qur'an seperti kebiasaan muslimin yang baik ini, membaca kalamullah Al-Qur'an. Allah katakan lindungi supaya mendengar kalamullah. Mendengar apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Jelas itu. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga menegaskan, lah pernah beliau mengatakan kepada orang-orang yang datang ketika haji, beliau katakan kepada mereka, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah seseorang yang mau membawa saya ke kaumnya untuk berdakwah di sana? Fa inna quraishan, karena orang-orang Quraisy, mana'uni, telah menghalangi aku, an uballigha kalama rabbi, untuk menyampaikan kalam Rabbku. Menyampaikan apa? Al-Qur'an, ya kan? Nabi mau menyampaikan Quran kepada Quraisy dihalangi. Bahkan dikatakan dengan kata-kata yang macam-macam, oh tukang sihir itu, itu majnun, itu asatirul awwalin, kisah-kisah orang dulu saja. Ya, oh itu syair, penyair. Jadi berbagai macam cara dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Nabi, intinya menghalangi penyampaian Al-Qur'an, ya kan? Nah, sekian waktu Nabi berdakwah, di kalangan Quraisy tidak ada sambutan kecuali sedikit dari beberapa orang yang dapat hidayah. Maka ketika kabilah-kabilah Arab datang di musim haji, Nabi menawarkan kepada mereka, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi, adakah ada yang mau membawaku kepada kaumnya? Fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi, karena orang-orang Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbku, yakni Al-Qur'an. Nah, di sana juga banyak hadis, banyak ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Dan berarti juga ghairu makhluk. Ini perlu penegasan ya. Dengan kata-kata kalamullah ghairu makhluk. Bukan makhluk. Kenapa kok perlu ditambahi seperti itu? Dulu di zaman Nabi, para sahabat, ya kan, mereka cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Mereka sudah mengerti dan paham. Tapi disayangkan, berikutnya datang orang-orang yang bermain-main dalam akidah ini. Ya, dalam kata-kata. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini makhluk. Ya. Bagaimana maksudnya kok Al-Qur'an itu makhluk? Ya. Nah, di sini kalau kita mau runut akidah mereka ini yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, sesungguhnya akidah ini muncul karena penyimpangan akidah sebelumnya. Mereka itu orang-orang yang tidak mengimani sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi mereka enggak percaya kalau Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan suara yang didengar. Mereka enggak percaya. Padahal dalam Al-Qur'an kita membaca kisah-kisah yang Allah kisahkan. Allah bicara dengan Nabi Musa, ya kan? Ketika Nabi Musa dipanggil ke Gunung Tur, Nabi Musa mendengar kalamullah. Ya. Maka Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, didengar oleh Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan innani anallah, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah yang benar kecuali aku, fa'budni, maka ibadahilah aku. Nah, kisah-kisah yang lain banyak. Nabi Adam, ya kan, langsung Allah bicara dengannya. Bahkan Allah ketika menegur ya iblis, dan kelak di hari kiamat Allah akan mengatakan demikian dan demikian. Banyak sekali ayat maupun hadis yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla yatakallam, Allah berbicara. Nah, ada suatu kelompok yang menyimpang ya, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka tidak mengimani kalau Allah itu bicara. Ya, na'udzubillah. Ini artinya menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan secara global. Nah, ketika mereka gak percaya kalau Allah itu bicara, maka timbul pertanyaan, lalu Al-Quran ini apa? Kalau kalian katakan Allah tidak berbicara, ya, dengan suara yang didengar, dengan rangkaian kata-kata, kalimat, huruf, lalu Quran ini apa? Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali mengatakan ya, Al-Quran bukan kalamullah, tapi itu makhluk. Allah menciptakannya. Ya. Nah, di sini kemudian muncul suatu keyakinan yang menyimpang. Kalau begitu, Al-Quran bukan kalam Allah, tapi adalah makhluk. Allah menciptakan itu, kalam. Allah menciptakan kalam. Ya. Jadi, itu keyakinan mereka. Nah, tentu tadi kita katakan ini keyakinan yang sangat menyimpang karena bertentangan dengan ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan. Ayat jelas mengatakan hatta yasma' kalamallahi. Ya. Hadis menyebutkan kalam rabbi. Kalam Allah sudah. Tidak ada yang menyebutkan makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan Quran, menciptakan kata-kata, kalimat-kalimat yang itu kemudian jadi Quran itu. Tidak ada. Ya. Nah, sehingga di sini perlu kita tegaskan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk seperti yang mereka katakan itu. Bukan. Ya. Ada lagi suatu keyakinan yang ya aneh juga. Ya, dan menyimpang. Cuma ini mungkin perlu sedikit konsentrasi ya. Mereka mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ya. Al-Quran kalamullah. Tapi ya. Apa yang mereka maksud dengan kata-kata ini? Kata mereka, dan mereka maksudkan seperti kita mengatakan Baitullah. Ya. Masjid disebut Baitullah. Ka'bah juga disebut Baitullah, ya kan? Nah, masjid itu kan makhluk atau bukan? Makhluk. Ka'bah itu makhluk atau bukan? Makhluk. Nah, jadi itu Baitullah makhluk. Ya. Naqatullah unta Allah. Ya, kisah Nabi Saleh, ya kan? Naqatullah. Unta makhluk. Kalamullah juga kita katakan kalamullah, tapi itu makhluk. Nah, ini mereka mempermainkan bab kata-kata ini. Ya. Maka apa jawab kita? Ini bukan seperti yang kamu katakan. Ya. Di sini bukan menyandarkan makhluk kepada penciptanya, Al-Khaliq. Bukan menyandarkan makhluk kepada Al-Khaliq. Kalau tadi Naqatullah itu penyandaran makhluk kepada Khaliq. Makhluk kepada penciptanya. Ka'batullah, Baitullah ini juga sama dengan Naqatullah, penyandaran makhluk kepada Khaliq. Ya, makhluk kepada penciptanya. Tapi kalau kalamullah ini penyandaran sifat kepada yang disifati. Seperti kita mengatakan ilmullah. Ilmu Allah, ya. Bukan ilmu itu makhluk, ya. Itu sifat Allah. Allah berilmu. Ya. Seperti kita mengatakan sam'ullah, pendengaran Allah. Ya. Seperti kita mengatakan yang lagi, yang lain lagi misalnya apa? Ridhallah, ridha Allah. Jadi dari ridha, ilmu, sam', pendengaran kan bukan makhluk, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalamullah masuk ke bab ini. Karena beda ya antara makhluk dengan sifat ya. Dan Allah membedakan ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ya. Orang yang punya jemuran. Ya. Baik, sudah kita kembali lagi. Tadi kita sebutkan, jadi harus dibedakan, ya. Mungkin untuk pendekatan makna saja dan pembedaan antara dua idhofah, ya, dalam bahasa Arab antum para santri kan belajar idhofah, ya kan, mudhaf dan mudhaf ilaih, ya, mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Mungkin untuk pendekatan makna kita sendiri misalnya, ya, saya punya kitab ini misalnya, saya katakan apa, kitabi, ya kan, kitab saya. Ya, atau kita ganti nama orang saja. Kitabu Zaidin, kitab Zaid. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Dengan kita mengatakan ilmu Zaid, ilmunya Zaid. Beda ya kan? Kalau kitabnya Zaid, ya kitab itu benda. Ya, yang itu adalah milik Zaid. Tapi kalau ilmunya Zaid, dan ilmu gak berdiri sendiri, ilmu mesti ada yang punya. Jadi itu sifatnya Zaid. Zaid itu punya ilmu, ilmunya Zaid. Beda lagi, misalnya tadi kita contohkan yang lain, apa, Saubu Zaid, pakaian Zaid. Dengan kita mengatakan Ridho Zaid, ya, ridhonya Zaid, kan beda, ya kan? Nah, kalau Saub, pakaiannya pakaian benda, tapi kalau ridho itu sifat yang ada pada Zaid. Zaid bisa ridho, bisa tidak ridho, ya kan? Beda. Begitu pula kalam. Taubu Zaid, kalamu Zaid, kalam Zaid, ucapannya Zaid, perbuatan atau sifat Zaid, yaitu kalam. Nah, beda. Di antara yang membedakan, bagaimana caranya kita memilah antara dua idhofah, mudhof dan mudhof ilaih ini? Kalau tadi kita contohkan kitab Saub, ya, kitab atau pakaian itu kan benda yang bisa berdiri sendiri, ya enggak? Bisa berdiri sendiri. Kitab tanpa ada yang punya, mungkin enggak? Mungkin, ya kan? Misalnya kita katakan ini kitab, saya lepaskan dari kepemilikan saya. Sekarang enggak ada yang punya, berdiri sendiri kitab. Pakaian, saya lepaskan ini. Saya gak merasa memiliki dan gak ada yang punya. Bisa berdiri sendiri pakaian. Yeah. Tapi kalau ridho, bisa berdiri sendiri ridho? Ridho tanpa ada yang punya ridho, gak ada, ya kan? Mesti ini ada mudhaf ilaihnya, artinya ada yang punya. Ya, yeah. Kemudian kita contohkan tadi ilmu. Ilmu tanpa orang yang berilmu misalnya di kalangan kita, mungkin itu? Ya gak mungkin. Gak bisa berdiri sendiri ilmu. Mesti ilmu itu pada seseorang yang berilmu, ya, atau yang punya ilmu. Gak bisa berdiri sendiri. Ya. Sekarang kalam, adakah kalam bi ghairi mutakallim, kalam tapi gak ada yang mengeluarkan kalam itu, mungkin? Gak mungkin. Jadi kalau begitu kalam masuk ke bab idhafatus sifah ila mausufihi, penyandaran sifat kepada yang punya sifat. Karena kalam tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan idhafatul makhluk ila khaliqihi. Ya. Ka'bah, masjid, pakaian tadi kita contohkan, Ini masuk ke idhafatu khalq. Ya. Kalau tadi Masjidullah atau Baitullah atau Ka'batullah atau Naqatullah, ini masuk kepada idhafatul khalq. Ya. Penyandaran makhluk. Kalau Naqatullah, ya kepada penciptanya. Ya. Karena ini bisa berdiri sendiri. Nah. Jadi kalau begitu, kembali kepada masalah kita, semoga paham ya. Ya mungkin ini bagi yang belum paham, nanti insya Allah naik kelas 2, kelas 3 dan seterusnya akan paham. Ya. Al-Muhim, akhirnya didekatkan oleh para ulama, kalau begitu kita gak cukup sekedar mengatakan Al-Quran kalamullah saja, titik. Gak cukup, kenapa? Karena ada yang punya maksud lain. Dia mengatakan kalamullah tapi makhluk. Ya. Atau lebih rumit lagi, mengatakan kalamullah tapi itu majaz, bukan hakikah. Yani ini pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Nah, dari itu semua akhirnya disimpulkan kata ulama, kita gak cukup sekarang mengatakan Quran kalamullah saja, karena ada pihak-pihak yang mengatakan begitu dan bermaksud berbeda dengan maksud Ahlus Sunnah. Ya. Karenanya harus kita tegaskan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalamullah, yakni betul-betul salah satu dari sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, Allah bicara. Di antaranya adalah Al-Quran. Kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Quran ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya. Nah, ini ditegaskan oleh Ibnu Abi Dawud, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina. Katakan bukan makhluk kalam Rabb kami. Al-Malik Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang dalil tadi kita telah sebutkan, insyaallah sudah cukup jelas, itu dasar Ahlus Sunnah ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Hadis Nabi ya, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sudah cukup ya. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Orang-orang yang bertakwa berkeyakinan seperti ini dan mereka menegaskan seperti ini. Jadi siapa mereka? Al-Atqiya. Al-Atqiya itu ya dari mulai Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan ini ijma' ahlus sunnah. Tidak ada seorang ahlus sunnah yang berkeyakinan beda dengan ini. Ya. Tidak ada ahlus sunnah yang berkeyakinan beda, yang beda dari keyakinan ini. Tidak ada. Ini ijma' ahlus sunnah. Kalau ada yang meyakini dengan keyakinan yang berbeda, dia bukan ahlus sunnah. Ya. Karenanya Ibnul Qayyim menyebut siapa? Naam, Ibnul Qayyim dalam kitab Nuniyah ya, menyebutkan bahwa mereka telah menganggap kafir orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Bukan lagi ahlus sunnah, mereka sudah bukan ahlul Islam. Ya tentunya bab ini ya perlu diperdalam lagi, dalam arti ya untuk perorangannya ya perlu kita cek betul-betul. Tapi secara keyakinan yang mengatakan Quran adalah makhluk, dia adalah kafir. Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani. Ya, jadi yang menilai mereka kufur dengan kata-kata itu, khamsuna fi ashrin, 50 kali 10 yaitu 500 ya kan, al ulama fil buldani, ulama-ulama di berbagai negeri. dan lebih dari 500 sungguhnya. Ya. Jadi ini para ulama al-atqiya dari para sahabat dengan imam mereka Nabi kita Muhammad SAW, para tabi'in semuanya meyakini keyakinan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wa afsahu, dan mereka menegaskan, penegasan ucapan dengan tegas mengatakan seperti itu, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dalam kitab-kitab kita akan dapati ya, kitab-kitab akidah kita akan mendapati yang seperti itu. Dan mereka tidak diam, mereka tidak kemudian tidak menjelaskan, tapi afsahu, mereka menjelaskan dan menegaskan keyakinan ini dan membantah bahkan ahlul bidah. Kemudian selanjutnya ya, bait berikutnya yang keempat masih terkait dengan bab Al-Qur'an. Wala taqu fil Qur'ani bil waqfi qailan. Kama qala atba'un li Jahmin wa Asjahu. Dan jangan kamu menjadi fil Qur'an, dalam bab Qur'an ini, bil waqfi qailan, mengatakan waqf yakni tawakkuf. Saya enggak mau. Ya, kalau kata orang sekarang abstain. Enggak mau ke sana, enggak mau ke sini. Ya. Seperti ahlu sunnah ya tidak. Seperti mereka yang jelas-jelas ahlul bid'ah Jahmiyah juga tidak. Saya mau tengah-tengah saja dalam bab ini. Ya. Maka kata Abu Bakar bin Abi Dawud, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan. Kamu jangan menjadi orang yang mengatakan tawakkuf dalam bab Qur'an ini. Kama qala atba'un li Jahmin, seperti yang dikatakan mereka para pengikut Jahm bin Sofwan, wa asjahu, dan mereka cenderung yakni lunak dengan kata-kata ini, lin, lunak dengan kata-kata ini. Nah, jadi di sini ada kelompok sesat yang lain dalam bab Quran ya, selain yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita sebutkan terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk ya, bukan kalamullah, atau mengatakan kalamullah tapi makhluk. Ya, disandarkannya kepada Allah ya, majaz. Nah, jadi ada yang mengatakan begitu. Ini semua batil wa dalal. Sekarang ada lagi yang mengatakan begini. Saya enggak mau mengatakan kalamullah. Saya juga enggak mau mengatakan makhluk. Saya tawakuf tengah-tengah saja. Ya. Dalam bab ini. Ya. Dalam bab akidah seperti ini dan urusan yang sudah sangat-sangat-sangat jelas, enggak boleh bersikap seperti ini. Ini namanya kalau bahasa orang kita plin-plan, ya kan? Kalau perkara yang mungkin bab hukum yang dalil-dalilnya itu belum jelas, boleh seorang bahkan ulama tawakuf dalam suatu hukum. Ya, yang dalilnya belum jelas, dia pelajari enggak ketemu-temu. Nah, ulama kita banyak juga yang dalam beberapa hukum mengatakan saya tawakuf, enggak bisa menghukumi bab ini. Tapi kalau perkara ini dalil sudah begitu jelas tadi kita baca. Paling tidaknya dua dalil yang sangat-sangat jelas. Ayat dan hadis, bagaimana dengan dalil yang lain yang banyak? Masih mengatakan saya tawakuf, enggak mau mengikuti dalil. Ya, ini menunjukkan bahwa dia ya orang yang mungkin memang enggak paham ya. Kalau enggak paham ya saking tidak pahamnya kalau begitu. Ya. Atau orang yang apa? Sesungguhnya orang yang sesat tapi bersembunyi di balik kata-kata itu. Dia mau terang-terangan mengikuti sini enggak berani, mau terang-terangan mengatakan seperti itu enggak berani juga. Maka dia pakai cara seperti seolah-olah di tengah-tengah. Ya. Nah, ini disebut oleh ulama dengan kelompok al-waqifah. Kelompok tawakuf ini. Dan ini dinilai oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah bahwa al-waqifah Ya, asyad minal Jahmiyah, atau kata-kata yang semena dengan itu. Ini kelompok ini lebih bahaya daripada Jahmiyah yang nyata-nyata menegaskan akidahnya, keyakinannya. Kalau ini kan bersembunyi di samar-samar ini. Ya. Jadi kemungkinan juga sesungguhnya mereka itu punya keyakinan yang enggak benar, yang sesat, tapi mereka tidak mau menampakkan. Ya. Ini berbahaya. Karena itu Abu Bakar bin Abi Daud mengatakan, "Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan." Jangan kamu tawakkuf. Enggak bisa seperti ini tawakkuf. Kama qala atba'un li Jahmin, seperti yang dikatakan oleh para pengikut Jahm. Jahm ini Jahm bin Safwan, ya. Ini dikenal sebagai salah satu tokoh ahli bid'ah yang luar biasa, ya. Dalam arti kesesatannya luar biasa. Ya, dan menjadi da'i, menjadi pelopor dalam bid'ah. Karena dia sesungguhnya bukan pencetus utamanya. Dia sendiri mengikuti Ja'ad bin Dirham. Ya, cuma Ja'ad ini kurang terkenal. Yang membuat terkenal adalah Jahm. Ya. Jadi Ja'ad, Jahm. Ya. Satu wazan. Ya, sama-sama depannya huruf jim. Ya, perlu kita ingat kalau yang pertama itu Ja'ad bin Dirham, kalau ini Jahm bin Safwan. Nah, Jahm ini menjadi kalau apa kata orang sekarang, corongnya ini. Ya, jadi dia mau menyuarakan kesesatan-kesesatan yang dari Ja'ad bin Dirham ini. Nah, di antara kesesatan Jahm bin Safwan ini dalam bab Quran ini. Ya. Punya keyakinan-keyakinan yang sesat, ya. Diawali dari keyakinan sesat sebelumnya, akhirnya mengingkari Quran sebagai kalamullah. Ya. Jahm akhirnya dia dihukum mati. Nah, ini pemerintah yang apa ketika itu berdiri di atas sunnah, melihat Jahm tidak mengimani sifat-sifat Allah, akhirnya dia dihukum mati. Ya. Lihat kata-kata siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri kalau enggak salah, ya, atau siapa? Ketika berkhutbah, ya. Ayuhan nas dahu. Wahai manusia, silakan kalian menyembelih kurban kalian. Ya. Taqabbalallahu duhayakum. Semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Wa inni mudahin bi Ja'ad. Ya, kalau ini Ja'ad, ya. Aku menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya. Kenapa? Fa innahu yaz'umu anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia berkeyakinan Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang dicintainya. Mengingkari. Dengan kata lain, dia enggak percaya Allah itu mencintai, yuhib, mengingkari sifat Allah ini. Walam yukallim Musa taklima, dan ia berkeyakinan Allah tidak bicara dengan Musa. Dengan kata lain, mengingkari bahwa Allah itu bicara. Ini yang tadi kita sebut. Jadi enggak beriman bahwa Allah itu bicara, bahwa Allah itu mencintai, karenanya naik kepada bidah berikutnya, jadi Quran bukan kalam Allah. Nah, ini tokoh ini akhirnya dihukum mati. Ya. Nah, ini sebagai suatu hal yang terpuji bagi pemimpin ketika itu, ya, menghukum dengan hukuman mati orang yang menjadi bibit penyimpangan dalam agama. Ya. Nah, kata Abu Bakar bin Abi Dawud, jangan mengikuti mereka, para pengikut Jahm, yang punya penyimpangan-penyimpangan seperti itu, di antaranya dalam bab Quran. Wa asjahu, mereka lunak terhadap yang seperti ini, jangan mengikuti. Jadi harus tegas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ya. Dan jangan jadi orang yang tawakuf mengatakan saya mengatakan Quran bukan kalamullah juga bukan makhluk, tengah-tengah, la abadan, ya, jangan seperti itu. Baik, ya, waktu sudah habis, 11:40, insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.